mahabbatu tanqasimu ila arba'ah. Hei Bikri. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mulai. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa'in. Mahabbatun syirkiyatun wa humul ladzina qala Allahu fihim wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi ila qawlihi wa ma hum bi kharijina minan nar. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada ay syubaha'a wa nudhara'a lillahi azza wa jalla. Fakullu ma'ubida min dunillahi faqadittukhidha niddan lillahi wa syabihan lillahi azza wa jalla wa adilan lillahi azza wa jalla. Wal musyrikuna yuhibbuna ma'budatihim mahabbatan syadidatan, walidhalika yamutuna dunaha wa yuqtaluna dunaha. Terus? Walau kanu la yuhibbunaha ma qatalu dunaha, lakin yatamassaku nabiha wa yuhibbunaha li'annaha usyribat fi qulubihim wal'iyadu billahi. Wa idha dhukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah, wa idha dhukiral ladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, li'annal musyrikina yuhibbunallaha mahabbatan mushtarikatan bainahu wa baina ghairihi. Wa amma mahabbatul mu'minina lillahi fahiya mahabbatun khalisatun. Walau yarul ladzina zalamu idh yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Yaqulu jalla wa ala, law ya'lamuna ma sayas'aluna ilaihi yawma sayaulun. Sayauluna ilaihi yawmal qiyamati ma'aman 'abaduhum lakana lahum halun akharu. Li'annahum fi yaumil qiyamati yatawarra'ul muttabi'una matbu'una minal atba'i wa yukadzibunahum wa yaquluna nahnu ma amarnakum bi'ibadatina wala 'alimna annakum ta'budunana. Ittabarru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wal asbabu hiyal mahabbatu kama yaqulu Ibnul 'Abbasi, al mahabbatu allati kanat fid dunya bainahum wa baina ma'budatihim in qata'at ba'da an kanu yatahabbuna fid dunya saru yatala'anuna fil akhirati. Innamat takhattum min dunillahi awsana mawaddata bainikum fil hayatid dunya summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ikhwah, ini lanjut dari pertemuan kedua dari kajian kita kitab Ba'du Fawaid Suratul Fatihah, beberapa faedah tauhid dari surah Al-Fatihah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih dengan syarah atau penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk di halaman 107 dari silsilah Rasail. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa'in. Mahabbah, cinta itu terbagi menjadi 4 macam. Ada namanya mahabbatun syirkiyatun, kecintaan syirik. Kecintaan yang merupakan kesyirikan. Wa humul ladzina qala Allahu fihim, yaitu mereka yang menjalin cinta dengan cinta kesyirikan ini yang Allah berfirman tentang mereka. wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kama yuhibbul kama kahubillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Ila qauli, sampai pada firman Allah, wa ma hum bi kharijina minan nar, maka mereka tidak dapat keluar dari api neraka. Ini mahabbah syirkiyah. Mahabbah kecintaan syirik. Perlu diketahui bahwasanya mahabbah adalah salah satu ibadah yang paling agung. Maka tatkala mahabbah itu ditujukan kepada selain Allah, ya, dalam hal ibadah, maka itu adalah kesyirikan. Syirik akbar. Makanya disebut syirik mahabbah. Nah, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah, itu syubaha'u, nudara'u. Ya. Yang mereka jadikan sebagai syubih. Sebagai yang serupa, yang diserupakan dengan Allah. Tandingan, yang dijadikan tandingan bagi Allah. Fakullu ma ubida min dunillah faqad ittukhida niddan lillah. Maka segala yang disembah selain Allah berarti itu telah dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, syabihan lillah. Ya, sebagai sesuatu yang menyerupai Allah azza wajalla. Adilan lillah. Nah, ini sama maknanya. Sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal musyrikun yuhibbuna ma'budatihim mahabbatan syadidatan. Kaum musyrikun mencintai sembahan mereka dengan kecintaan yang sangat besar. Lidzalika, oleh karena itu, yamutuna dunaha, mereka rela mati karenanya. Wa yuqtaluna dunaha, bahkan mereka rela terbunuh karenanya. Ya. Walau kanu la yuhibbunaha ma qatalu dunaha. Seandainya mereka tidak mencintainya, mereka tidak akan, ya, mau berperang karena berhala mereka itu. Oleh karena itu, musyrikin Quraisy, walaupun mereka mengimani Allah, mereka mempercayai Allah dalam hal rububiyah maupun peribadatan, mereka juga beribadah pada Allah, namun mereka ternyata juga beribadah pada selain Allah. Dan kecintaan mereka kepada selain Allah ini yang mereka ibadahi, itu sama seperti kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yuhibbunahum kahubillah, mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Akhirnya kecintaan ini membawa mereka untuk mau berjihad fi sabili taghut, di jalan taghut tadi. Mereka rela ikut perang melawan Rasulullah SAW di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab. Mereka rela berperang melawan Rasulullah SAW di peperangan-peperangan. Mereka rela mati. Sama seperti musyrikin zaman sekarang. Tatkala taghut-taghut mereka itu, ya, dikecam, ya, mau dihancurkan, mereka pasang badan. Pernah berapa tahun silam di Jakarta Utara, Makkah Mbah itu, daerah Priuk, ya, mau digusur oleh Pemda DKI, maka mereka rela mati. Berhadapan dengan Satpol PP, polisi, mereka membunuh Satpol PP dan polisi. Ya, yuqatiluna dunaha. Yuqatiluna dunaha, mereka berperang karena, ya, yang mereka ibadahi tadi. Ya dan billah. Maka inilah kecintaan mereka ini. Mereka udah cinta berarti. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Ya. Lakin yatamassakuna biha wa yuhibbunaha, mereka berpegang teguh dengannya, mereka mencintainya. Li'annaha usribat fi qulubihim wal iyadu billah, karena itu sudah merasuk kecintaan tersebut ke kalbu mereka. Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladina la yu'minun bil akhirah. Apabila disebut nama Allah semata, merasa kesalah hati kalbu-kalbu orang-orang yang tidak beriman pada akhirat. Wa idza dzukiral ladina min dunihi idahum yastabsyirun. Namun apabila disebut nama-nama selain Allah, maka mereka bergembira. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal musyrikin yuhibbunallaha mahabbatan li'annal musyrikin yuhibbunallaha mahabbatan mustarikatan bainahu wa baina ghairihi. Karena musyrikin mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang di situ, kecintaan yang berserikat. Di samping mereka cinta kepada Allah, mereka juga cinta kepada selain Allah, yaitu kepada berhalanya. Orang Mekah cinta pada Uzzanya. Orang Taif cinta kepada Latanya. Ya. Orang Madinah cinta pada Manatnya waktu itu. Mereka cinta, punya tuhan-tuhan sendiri selain yang diibadahi Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fik. Nah, orang-orang beriman enggak ada. Kecintaan mereka kepada zat yang diibadahi hanya satu. Tidak ada namanya mustarokah, enggak ada. Enggak ada persekutuan kecintaan ini. Ya, makanya Allah sebutkan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, musyrikin cinta pada Allah namun bersekutu, cinta juga kepada selain Allah dalam hal peribadatan. Wa amma mahabbatul mu'minina lillah fa huwa mahabbatun khalisatun. Kecintaan seorang mukmin, kaum mukminin kepada Allah itu kecintaan yang khalisah, yang murni, yang tidak disusupi oleh kecintaan kepada selainnya dalam hal ibadah. Nah, memang nanti ada empat pembagian cinta. Cinta tabii, cinta kepada seseorang, kepada anak istrinya, pada keluarganya, bahkan kepada hewan peliharaannya. Nah, itu tidak dilarang selama kecintaannya ini tidak melebihi kecintaan dia kepada Allah, Rasulnya, dan amalan-amalan Islam. Baik. Allah Ta'ala berfirman, walau yarau ladzina zalamu idh yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Dan seandainya orang-orang yang zalim itu melihat, tatkala mereka melihat adab, bahwa kekuatan itu milik Allah semuanya, Allah sangat ya syadidul adab, sangat keras adabnya. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, lau ya'lamuna ma sayauluna ilaih yaumal qiyamah. Seandainya mereka mengetahui ya kemana mereka kembali pada hari kiamat, ma'aman abaduhum. Ya, mereka kembali pada hari kiamat itu kemana bersama orang zat yang mereka ibadahi. Mereka beribadah pada Nyi Roro Kidul, seandainya mereka tahu mereka dan Nyi Roro Kidul itu kembali kemana. Kalau mereka beribadah pada Bahwong Rokso, mereka tahu Bahwong Rokso dan mereka itu akan kembali kemana. Lakana lahum halun akhor. Tentu mereka punya situasi yang lain. Ya. Liannahum fi yaumil kiamati. Karena mereka pada hari kiamat nanti kelak, ya tabarra'u al-matbu'un minal atba. Karena yang matbu', yang diikuti, dia akan yatabarra', berpas diri dari yatabarra', dari atba, dari pengikutnya. Orang-orang ngikutin Nyi Roro Kidul, pengikutnya Nyi Roro Kidul akan berpas diri dari pengikutnya, dari penyembahnya. Ya. Wa yukadzibunahum, bahkan yang matbu', yang diikuti akan mendustakan para pengikutnya. Ya kulun, mereka mengatakan nahnu ma'amarnakum biibadatina, kami enggak pernah perintahkan kalian beribadah pada kami. Wala alimna annakum ta'budunana, kami enggak tahu kalian ternyata beribadah pada kami. Allah berfirman, ittabarra alladziina tattabi'u minalladziina tattaba'u. Nah, perhatikan. Tatkala orang-orang yang diikuti tabarra'a, berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti. Ya. Wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihumul asbab. Mereka melihat azab dan terputuslah pada mereka pada saat itu pada mereka asbab. Apa itu asbab? Kata Ibnu Abbas, wal asbab hiya al mahabbah, kecintaan. Tadinya mereka saling mencintai. Ya. Jin Nyi Roro Kidul suka diibadahi oleh para pengikutnya. Pengikutnya cinta pada Nyi Roro Kidul. Pengikutnya cinta pada Mbah Priuk sampai rela mati. Tapi ternyata di akhirat hilanglah, terputuslah kecintaan tersebut. Al-mahabbatu allati kanat fid dunya bainahum wa baina ma'budatihim inqata'at. Kecintaan yang ada pada mereka dan matbu' dan ma'budatnya yang disembahnya itu terputus. Ba'dan kanu yatahabbuna fid dunya, setelah mereka saling mencintai di dunia. Soru yata'la'anun, ternyata mereka berubah menjadi saling melaknat. fil akhirah, di akhirat. Allah berfirman, innama takhattum min dunillah awsanan mawaddata bainikum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfur ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar. Ya, sesungguhnya kalian menjadikan selain Allah awsanan, menjadikan berhala selain Allah sebagai yang diibadahi. Kalian menjadikannya mawaddata bainikum, untuk menumbuhkan cinta di antara kalian di kehidupan dunia ini. Kemudian pada hari kiamat, sebagian mereka, sebagian kalian akan mengingkari sebagian yang lain, sebagian kalian akan melaknat sebagian yang lain. Ya, wa ma'wakumun nar, tempat kalian ialah neraka. Nah, sampai sini ya. Ya. Amal ladzina abadullah, ini belum sudah dibaca? Ya, faddal dibaca di sini. Berikutnya, siapa? Repi. بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال شيخ حفظه الله تعالى أما الذين عبدوا الله وأخلصوا له العبادة فإن الله جل وعلا يتولاهم في الآخرة ويكرمهم ويدخلهم الجنة هذا مآل المؤمنين في الآخرة وذاك مآل المشركين في الآخرة وإن كانوا في الدنيا يتمسكون بعبادة تلك معبودات ويقاتلون دونهم ويقاتلون دونها ويستميتون ويزهقون أنفسهم دفاعا عنها فإنها يوم القيامة ستنقلب هذه المودة وهذه الصلة تنقلب عداوة تنقلب عداوة وقطيعة والعياذ بالله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ما يبقى إلا المودة بين المتقين لأنها مؤسسة على أساس صحيح تبقى في الدنيا والآخرة أما المودة التي بين الكفار والمشركين فإنها تنقطع وتنقلب إلى عداوة. نعم. Kemudian kata Syekh, amal ladzi abadallaha wa akhlasu lahul ibadah. Adapun orang-orang yang beribadah kepada Allah dan memurnikan ibadahnya hanya pada Allah, maka Allah Jalla wa Ala yatawallahum fil akhirah. Ya. Wa yukrimuhum wa yudkhiluhum al jannah. Maka Allah akan menjadi wali untuk mereka di akhirat, memuliakan mereka dan memasukkan mereka ke surga. Hada ma'alul mu'minina fil akhirah. Ini tempat kembalinya kaum mukminin di akhirat. Ya, di surga. Wa dzaaka ma'alul musyrikina fil akhirah. Yang itu neraka, tempat kembalinya musyrikin di akhirat. Wa in kaanu fid dunya tamassakuna bi ibadati tilkal ma'budati. Walaupun mereka di dunia mereka berpegang teguh dengan beribadah kepada sembahan-sembahan tadi, togut-togut tadi. Yuqatiluna dunaha, mereka rela berperang karena togut-togut tersebut yang diibadahi. Yastamituna, mereka mati-matian di situ. Uyuzhikuna anfusahum, mereka bahkan mengorbankan diri mereka. Datang dari berbagai tempat ke Priuk, rela berperang, menjaga makam keramat. Ya dan billah. Ya, ini yang terjadi. Difa'an anha, dalam rangka membelanya. Fa inna yaumal qiyamati satanqalibu hadhil mawaddu wa hadhil silah, akan berubah nanti di hari kiamat. Kecintaan ini, hubungan ini, tanqalibu adawatan qati'atan ya waliyatu billah. Berubah menjadi ya permusuhan. Kecintaan tersebut qati'ah, terputus. Waliyatu billah. Al akhilau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ilal muttaqin, al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat nanti kelak sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lain kecuali orang-orang bertakwa. Mayab kau ilal mawaddatu minal muttaqin, tidak tersisa kecintaan tersebut kecuali kecintaan antara orang bertakwa. Karena kecintaan orang-orang bertakwa mu'assasatun ala asasin sahih, itu dibangun di atas pondasi yang benar, pondasi keimanan. Ya. Al-hubbu fillah, cintanya karena Allah. cintanya karena Allah, bukan karena fanatisme golongan, bukan karena fanatisme kebangsaan. Tidak ada. Cintanya karena Allah. Kita akan pro kepada saudara mukmin kita yang di Rusia sekalipun, tatkala dia berkonfrontasi dengan saudara sebangsa kita, namun dia kafir. Kita akan pro kepada mukmin yang konfrontasi dengan saudara sebangsa, yang sebangsa kita, bukan saudara berarti. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Kalau bukan, ya, kalau bukan seikat seagama, diikat dengan agama, bukan saudara kita. Sebangsa aja. Dia Indonesia, dia Indonesia. Sedangkan yang sana Rusia. Rusia konfrontasi dengan yang Indonesia ini. Nah, nah, yang Rusia itu beriman. Yang Indonesia yang konflik sama Rusia tadi kafir. Kita akan pro ke yang sana. Konfliknya itu dalam perkara akidah, bukan perkara dunia. Kita akan pro ke mereka. Ya, barakallahu fikum. Kecintaan kita itu dibangun di atas agama. Al-hubbu fillah. Ini tali iman yang paling kuat. Mana lagi tadi? Tabqa fid dunya wal akhirah. Kecintaan itu akan langgeng di dunia dan di akhirat. Amal mawaddatu allati bainal kuffari wal musyrikin. Adapun kecintaan yang ada antara kaum kafir, musyrikin dan musyrikin, fa innaha tanqati, akan terputus, wa tanqalibu ila adawatin, berubah menjadi permusuhan di akhirat kelak. Nah, ihsan, dibaca matanya dulu. Al-mahabbatu tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala, al-mahabbatu tsaniyatu hubbul batili wa ahlihi wa bughdul haqqi wa ahlihi, wa hadhihi sifatul munafikin. Qala syarih hafizallahu ta'ala, an-naw'u tsani mahabbatul batili wa ahlihi wa bughdul haqqi wa ahlihi, hadhihi sifatul munafikin, fa innahum yuhibbunal batila wa yakrahuna al-haqqa, yuhibbunal kuffara wa yubghidunal mu'minina. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وعلامة المنافقين أنهم يحبون أهل الباطل ويبغضون أهل الحق. فإذا رأيت من يبغض أهل الحق خصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض علماء الأمة wa immatul muslimina, fa'lam annahu munafikun, wa in kana yudhhirul islama wa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fil zahiri, lakinnahu fil batini mulhidun kafirun, yatasattaru bil islami wa bishahadataini, wa illa fahuwa kafirun fid darkil asfali minan nari. Nah, kemudian mahabbah yang kedua kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hubbul batil wa ahli. Jenis mahabbah kecintaan yang kedua, cinta kepada kebatilan dan orang-orang yang berada di atas kebatilan. Wa bughdul haqqi wa ahli, benci kepada kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ini adalah sifatul munafikin, sifatnya orang-orang munafik. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ini nawsani mahabbatul batili wa ahli wa bughdul haqqi wa ahli, cinta kepada kebatilan dan orang-orang yang berada di atas kebatilan, benci kepada kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Hadhihi sifatul munafik, munafikin, ini sifatnya orang-orang munafik. Fa innahum yuhibbunal batila wa yakrahunal haqqo, karena mereka cinta kepada kebatilan, membenci kebenaran. Yuhibbunal kufara wa yubghidunal mu'minin, mereka mencintai orang-orang kafir, benci kepada kaum mukminin. Ini sifat orang munafik yang ada pada sifat-sifat kaum zindik saat ini, kaum zanadiqah saat ini, kaum murtadun dari kalangan, ya, orang-orang liberal, dari kalangan orang-orang sekuler, orang-orang pluralis, orang-orang yang mengkampanyekan nasionalis. Ini sifat ini ada ini, ya. Ini jelas nyata. Dari kelompok-kelompoknya si Belanda itu, kalau ada kafirin yang konfrontasi dengan kaum muslimin, mereka selalu bela. Selalu bela. Intimidasi yang ada di kafirin terhadap kaum mukminin itu selalu mereka tutup-tutupi. Di Rohingya, di Palestina, di Bosnia, di Cina, Uyghur, di India, di tempat manapun. Ya. Dan mereka pasti menyalahkan kaum muslimin. Nah, sebaliknya, ada sedikit saja kaum kafirin yang diusik oleh kaum muslimin, mereka angkat, mereka blow up, mereka viralkan. Dan mereka mensifati kaum muslimin sebagai orang jahat, teroris, dan seterusnya, dari orang-orang yang dinilai oleh mereka intoleran. Sifat munafik ini seperti ini ada kan? Jadi kelompok-kelompoknya si Ade Tornado, ya, dan kalangan jadi orang-orang nasionalis, itu nyata itu. Ya, lihat kata Syekh. Wan nifaq izharul Islam wa ibtalul kufr. Yang nifaq itu kemunafikan dulu ada. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Ini alamatul munafikin, tanda kemunafikan. Tapi mereka itu bukan lagi ibtalul kufr, ikhwah. Udah betul-betul ya, izharul kufr. Menampakkan kekufuran. Ya, kalau orang munafik itu menampakkan Islam, kalau mereka enggak, bahkan terang-terangan melawan Islam. Ini udah ngeri lagi nih. Annahum yuhibbuna ahlal batil wa yubghiduna ahlal haq. Mereka mencintai orang-orang batil, membenci orang-orang yang berada di atas kebenaran. Fa idza ra'aita man yubghidu ahlal haqqi khususan sahabatar Rasulillah. Apabila Anda melihat orang-orang yang membenci alul haq, terlebih khusus membenci sahabat Rasulullah SAW, wa yubghiduna ulama al-ummah wa immatal muslimin, mereka membenci ulama umat, membenci ulama-ulama kaum muslimin, bahkan ulama level lokal aja mereka benci. MUI mereka bully. MUI itu mereka bully. Ya. Apalagi lazna daimah, kelar udah. Ya. Fa'lam annahu munafik. Ketahuilah bahwa dia adalah munafik. Wa in kana yudhiru al-islam, walaupun dia menampakkan Islam. Walaupun dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi dhahir secara lahiriah, lakinnahu fil batin mulhidun kafiran. Namun batinnya dia mulhid kafir. Ya satattaru ya yatasattaru bil Islam, mereka menutupi diri dia dengan Islam dan dengan dua kalimat syahadat. Lihat tuh orang-orang liberal sekarang itu, perempuan-perempuan identitas. Ya. Perempuan-perempuannya itu pakai kerudung. Aktivis-aktivis feminis, ya, feminisme itu, maupun betina-betina kaum pluralis itu pakai kerudung. Ya, enggak percaya. Saya enggak nyuruh antum lihat. Kalau kebetulan tahu, ya itulah. Ini bentuk tasatur mereka itu. Menyembunyikan identitas. Mereka jahat luar biasa terhadap Islam, disembunyikan pakai kerudung. Ya. Wa illa fa huwa kafirun fi darkil asfali minan nar. Mereka adalah kafir di kerak neraka jahanam. Mereka kan mengkampanyekan semua agama adalah sama. Ya udah pindah agama aja. Pakai identitas Nasrani sana, pakai salib, jelas kan? Kenapa enggak mau? Kenapa masih mau atas nama Islam? Katanya semua agama sama. Pakai kerudung lagi, ini tasattur lagi. Ya, ya tasattaru. Ini ngeriin. Taib. Nah, yang berikutnya. Fadhal, Suyudi, dibaca Al-Mahabbatu Salisah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, Al-Mahabbatu Al-Salisatu Tobi'iyatun Wahia Mahabbatul Mali Wal-Waladi Iza Lam Tushgil an ta'atillahi wa lam tu'in ala maharimillahi fahiya mubahatun. Qala asyarihu rahimahullahu ta'ala, as-salisatu mahabbatun tabi'iyyatun ay matbu'un 'alayha al-insanu wa mafturun 'alayha. Yuhibbul insanu aqaribahu, yuhibbu auladahu, yuhibbu asdiqa'ahu, yuhibbu man ahsana ilayhi. Hadhihi mahabbatun tabi'iyyatun لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا الإنسان إلا إذا قدمها على محبتها إذا قدمها على محبة الله ورسوله فإنه حينئذ يأثم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فإذا قدم محبة هذه الأشياء على ما يحبه الله ورسوله فإنه متوعد بهذا الوعيد. طيب. Mahabbah yang ketiga yaitu tabi'iyatun. Itu memang sudah tabiat, kecintaan yang ketiga ini. Wa ya mahabbatul mal wal walad, kecintaan seseorang pada harta, anak. Idza lam tusghil an ta'atillah wa lam tu'in ala maharimillah fahiya mubahatun. Apabila kecintaan kepada anak, harta, pada istri itu tidak menyibukkan diri, tidak melalaikan dari ketaatan pada Allah, tidak membantu untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka kecintaan ini mubah. Ini mahabbah tabi'iyah. Matbu'un 'alaiha. Ini memang sudah ditabiatkan. Al-insanu mafturun 'alaiha. Sudah difitrahkan seseorang untuk mencintai itu, mencintai pasangannya, orang tuanya, anaknya, kakaknya, kerabatnya. Yuhibbul insanu aqaribah. Seseorang cinta kepada kerabatnya, cinta kepada anak-anaknya, teman-temannya. Yuhibbu man ahsana ilaiha, bahkan dicinta kepada orang yang berbuat baik padanya. Maka inilah kecintaan tabi'i, la yu'akhadhu 'alaiha al-insanu, yang seseorang tidaklah dihukum oleh Allah karena kecintaan ini. Illa idza qaddamaha 'ala mahabbatillahi wa rasulih, kecuali kalau dia dahulukan kecintaan yang bersifat tabi'i tadi, tabiat tadi cinta pada orang tua, anak, istri, harta, dia lebih dahulukan kecintaan tersebut pada kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Ini baru masalah. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa nasi ajma'in. Kan begitu. Kata Nabi SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan diriku sebagai sosok yang paling dia cintai. Ya. Ini tentunya bukan beda levelnya dengan kecintaan pada Allah ya. Kalau cinta pada Allah, mahabbah itu yang lain lagi. Ini cinta pada Rasul adalah wajib. Ya. Hatta akuna ahabba ilaih. Dia tidak beriman sampai aku dijadikan sebagai sosok yang paling dia cintai, melebihi kecintaan dia kepada orang tuanya, kepada seluruh manusia sekalipun. Yang jadi masalah begini. Nah, kalau ternyata seseorang cinta pada Rasul, dia cinta juga pada orang tuanya, istrinya, anaknya, dan ternyata dia melakukan survei cinta itu untuk diri sendiri. Karena ini gak bisa yang mensurvei orang lain. Yang mensurvei adalah diri dia sendiri. Nanti akan nyata jelas itu di hadapan Allah, karena Allah yang tahu hakikatnya. Dia mensurvei kalbu dia sendiri. Ternyata kecintaan dia kepada Rasul porsinya 40%. Kecintaan dia kepada bapak, ibu, anak, istri 60%. Berarti lebih cinta kepada selain Rasul daripada Rasul. Orang ini beriman gak? Beriman, tapi imannya tidak sempurna. Kenapa? Karena aslul iman ada. Apa itu aslul iman? Mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah SAW. Itu baru tidak beriman kalau tidak ada sama sekali kecintaan kepada Rasulullah SAW. Gak ada kecintaan sama sekali terhadap Rasulullah SAW, baru itu dinafikan iman yang gak ada. Paham sini? Nah. Taib. Fa'innahu hina idin ya'samu. Maka kalau begitu dia berdosa. Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwatukum wa azwajukum wa asyiratukum. Katakanlah, apabila ya bapak-bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, istri kalian, kerabat kalian, amwal, harta-harta kalian yang kalian khawatirkan, yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakin, tempat-tempat tinggal yang tardaunah, yang sudah kalian senangi, ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilillah fisabilih, ternyata lebih kalian cintai daripada Allah Rasulnya jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai datang perintah Allah, keputusan Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Fa idza qaddama mahabbata hadhil asya'i ala ma yuhibbullahu wa rasuluh fa innahu muta'addun bihadzal wa'id. Kalau dia lebih mengedepankan, memprioritaskan kecintaan ini semua, cinta pada bapak, anak, istri, kerabat, perniagaan, ya, harta, tempat tinggal, dia lebih cintai pada Allah dan Rasulnya, ya, maka dia terancam dengan ancaman ini. Taib. Ya, cukup dulu kali ya, karena sudah larut, biar istirahat. Kita kaji ini telat, afwan. Mudah-mudahan Selasa besok kita lebih on time. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, syadala ila ganta, astaghfirullahaladzim.